بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan kembali pelajaran kita membahas perjalanan hidup dari Nabi alaihi salatu wasalam. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah sebutkan bagaimana perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke kota Madinah, di mana beliau diburu oleh orang-orang Quraisy sampai beliau bersembunyi di Gua Thawr. Kemudian Quraisy mengadakan sayembara, ya, barang siapa yang bisa menangkap Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup atau mati akan diberikan 100 ekor unta. Oleh karena itulah kemudian Nabi alaihi salatu wasallam dengan dibimbing oleh Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan, beliau mencoba untuk menempuh rute yang berbeda dari jalan yang biasa ditempuh oleh para pedagang-pedagang dari kota Mekah. Kemudian di tengah perjalanan ada beberapa kisah yang menarik yang disebutkan oleh para ulama, apa yang terjadi pada Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau, ya, ketika itu bersama Abu Bakar, kemudian bersama Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Uraikid, ya, menempuh perjalanan. Di tengah perjalanan, ya, beliau sempat dihadang oleh Surakah bin Malik dari Bani Mudlij. Nah, awalnya Surakah ini ingin mengikuti sayembara, ya, tentu 100 ekor unta yang dijanjikan oleh orang Quraisy ini merupakan sejumlah harta yang cukup menggiurkan. Oleh karena itulah Surakah ingin mengikuti sayembara tersebut. Nah, kemudian ada sebagian orang yang melihat rombongan Rasul sallallahu alaihi wasallam di daerah pesisir. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau kita lihat rutenya, ya, beliau ke arah Jeddah terlebih dahulu, ya. Ke arah Jeddah terlebih dahulu, baru kemudian menempuh jalan ke menuju kota Madinah. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menempuh perjalanan tersebut, ada serombongan orang yang melihat, ya. Tapi mereka mungkin tidak tahu bahwa ada sayembara, ya. Mereka cuma melihat saja ada rombongan, ya, yang sesuai dengan deskripsi tadi, ya. Ada rombongan beberapa orang, ya. Nah, kemudian mereka bercerita kepada Surakah bin Malik, ya, kami melihat ada beberapa orang yang menempuh perjalanan ke arah kota Madinah ke utara. Nah, Surakah tidak pengen agar orang-orang ini tahu, ya, bahwa sedang ada sayembara. Kemudian dia mengecoh mereka, oh itu bukan rombongan Rasulullah, atau mereka sudah tahu bahwa itu ada sayembara, tapi Surakah berusaha meyakinkan mereka bahwa itu bukan rombongan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin rombongan yang lain, rombongan dagang fulan fulan fulan fulan. Sehingga orang-orang tidak tertarik untuk apa? Untuk mengejar Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk kembali mengejar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Surakah sendiri apa yang beliau lakukan? Ya, beliau diam-diam mengambil tombak, ya, kemudian dia pacu kudanya. Jadi dia pintar juga, ya. Jadi biar orang tidak mengejar Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi peluang dia, ya. Ini muncul keserakahan juga pada diri Surakah ketika itu. Ini Surakah belum masuk Islam, ya, muncul keserakahan juga, dia pengen untuk mendapatkan hadiah itu sendiri. Padahal kalau rame-rame, ya, mungkin beda cerita, ya. Tapi dia karena dia serakah pengen mendapatkan sendiri, mendapatkan Rasulullah SAW, menangkap Rasulullah sendiri, maka dia pun kemudian pergi, ya. Kemudian dia mengejar Rasulullah SAW sesuai dengan petunjuk orang yang tadi bertemu dengan rombongan tadi, ya. Dikejar, ternyata dapat kelihatan rombongannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu hijrahnya kan pakai apa? Pakai unta, ya. Unta itu dia jalannya lambat. Tapi survive-nya luar biasa, kan. Kemarin kita sudah jelaskan bagaimana unta, ya, bisa bertahan di gurun pasir selama beberapa hari tanpa makan. Ya. Maka dikejar oleh Surakah dengan kudanya, dapat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun setiap kali dia ingin mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kudanya tersungkur, kudanya tersungkur. Setiap kali dekat dengan Rasulullah SAW, kudanya tersungkur. Maka kemudian, wah, ini nggak sembarangan ini, ya, pasti ada sesuatu ini. Kenapa kok saya nggak bisa mendekati orang ini? Nah, maka kemudian dia pun dia ubah caranya untuk mendekati Rasulullah SAW. Dia tidak seperti orang yang memburu, tapi meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk mendekat. Nah, di situ Suraqah bercerita apa yang dia lihat ya pada pada rombongannya Rasulullah SAW. Ya, beliau melihat bahwa ada satu orang yang kerjanya itu maju mundur maju mundur. Jadi ada orang dua orang yang mengenak apa pakai unta ya, ada dua orang yang naik unta. Yang satu itu kerjanya maju ke depan, melihat situasi, kemudian mundur ke belakang. Yang satu maju ke depan, kemudian dia mundur ke belakang. Ya. Adapun yang satu tetap tenang di atas untanya seperti membaca sesuatu. Seperti dia sedang membaca sesuatu. Nah, ini dua sosok yang dilihat Suraqah ini, yang pertama itu adalah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu selalu melindungi Rasulullah SAW. Ya, beliau sangat protektif kepada Nabi SAW. Beliau memastikan keadaan. Lihat dulu ke depan. Ada siapa di depan? Ya, ada bahaya nggak di depan? Lalu dia persilahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalan. Kemudian dia mundur ke belakang. Lihat ada siapa nggak yang mengejar? Ya, inilah karakternya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, ya beliau juga sangat protektif kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mau mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ketika berada di gua Thawr, ya disengat oleh hewan berbisa. Tapi beliau ya tidak ingin membangunkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika itu kemudian karena terjungkal terus setiap mendekati Rasul, dia pun meminta izin. Ya, dia berteriak, meminta izin untuk bertemu. Maka kemudian diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian Suraqah bin Malik ini kemudian mengkhabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sayembara Quraisy, lalu dia meminta agar Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan. Ya, jadi sudah kelihatan Suraqah ini juga cerdas dia. Ya, dia melihat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan membawa pengaruh besar kepada Jazirah Arabiyah. Oleh karena itu Suraqah bin Malik ya meminta jaminan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nanti sudah menguasai Jazirah Arab, dia minta agar diberikan keamanan. Ya, maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Amir bin Fuhairah untuk menuliskan jaminan bagi Suraqah di selembar kulit. Jadi ditulis sana jaminan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Suraqah bin Malik dari Bani Mudlij. Nah, kemudian Suraqah ini nanti masuk Islam, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan ya kepada Suraqah bahwa dia akan mengenakan gelang dari Raja Persia. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Suraqah bin Malik ya kelak ketika di Madinah bahwa Suraqah ini akan mengenakan gelang dari Raja Persia, dari Kisra, Raja Persia. Ya. Nah, di masa kekhilafahan Umar bin Khattab ini tentu kisahnya masyhur ya, di tengah-tengah para sahabat terdengar bahwa Nabi menjanjikan itu. Nah, ketika selesai perang Qadisiyah ya tahun ke-6 pasca wafatnya Nabi alaihi salatu wasalam ya tahun 16 Hijriyah ya, 5 tahun kelima dari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pada tahun 16 Hijriyah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya berhasil menguasai Persia ya, ketika itu kota Madain sebagai ibu kota Persia ketika itu jatuh ke tangan kaum muslimin sehingga diambillah banyak sekali harta, kemudian dikirim ke kota Madinah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu Umar pun memanggil Suraqah. Ha, Suraqah mana? Suraqah, panggil Suraqah, nih janjinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa, diberikanlah gelang Raja Persia kepada Suraqah bin Malik sebagai penunaian janji Rasul alaihi salatu wasalam kepada beliau. Nah, ini diantara yang ditemui oleh Rasul alaihi salatu wasalam di sepanjang perjalanan. Baik. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di perjalanan juga Nabi sallallahu alaihi wasalam pernah singgah di kemahnya Ummu Ma'bad Al-Khuza'iyah. Ya, di kemahnya Ummu Ma'bad Al-Khuza'iyah. Ya, ini kemah orang-orang Badui ya, yang mereka tidak tinggal di kota-kota. Jadi orang Arab itu ada dua jenisnya ya. Ada yang tinggal di kota-kota, seperti penduduk kota Makkah, ada penduduk kota Madinah. Ada yang mereka nomaden. Nomaden artinya berpindah-pindah. Ya, dan mereka biasanya tinggal di tenda-tenda. Ya, tinggal di tenda-tenda. Nah, ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam singgah di kemahnya Ummu Ma'bad Al-Khuza'iyah. Dan tidak ada sesuatu apapun yang bisa untuk menjamu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian di sana ada seekor domba yang tidak lagi mengeluarkan air susu. Namun ini diantara tanda kenabian beliau alaihi salatu wasalam, beliau perah ya domba tersebut sehingga mengeluarkan susu. Kemudian semua rombongan diberikan minum dari perahan tersebut. Ya, beliau juga minum, kemudian beliau memberikan air susu domba kepada Ummu Ma'bad. Ini di antara tanda-tanda kenabian beliau alaihi salatu wasalam. Demikian juga di tengah perjalanan beliau bertemu dengan rombongan Buraidah bin Al-Husayb dari Bani Aslam. Buraidah bin Husayb Al-Aslami. Ya, ketika itu dia bersama rombongannya sekitar 70 orang, ya, kemudian bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Buraidah dan rombongannya masuk Islam. Ya, sebagaimana kita ketahui Buraidah ini nanti menjadi salah seorang sahabat yang utama, ya, Buraidah bin Al-Husayb. Kemudian beliau pun sholat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu sholatul Isya. Ya, ketika itu sholat Isya. Kemudian, nah ini sekarang kita coba akan ambil beberapa pelajaran penting dari kisah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena setelah ini kita akan berpaling atau beralih pada kisah masuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, karena ini sudah dekat dengan kota Madinah. Ya. Namun sebelumnya kita coba ambil beberapa pelajaran penting. Ini kita ringkaskan dari fikuh sirahnya Syekh Zaid Al-Zaid, hafizahullah taala. Ya, beberapa pelajaran penting dari kisah hijrahnya Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, yang pertama, benarnya ucapan Waraqah bin Naufal bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam akan terusir dari negeri beliau. Ya, amukhrijiya hum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka benar-benar akan mengeluarkan aku, mengusir aku? Ya, kemudian kata Waraqah bin Naufal, tentu tidak ada orang yang membawa ajaran seperti ajaranmu ini melainkan dia akan dimusuhi atau diganggu oleh kaumnya. Maka benar apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal. Ya, kaumnya ternyata apa, sampai ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun kemudian ya berhijrah, terusir dari kampung halaman beliau sendiri. Kemudian yang kedua, beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari hijrahnya Rasul alaihi salatu wasalam ini adalah taatnya para sahabat yang dengan segera meninggalkan kampung halaman mereka. Meninggalkan kampung halaman itu suatu hal yang sulit, ya ikhwan. Ya, meninggalkan kampung halaman ini bukan perkara yang mudah. Ya, apalagi belum tahu apa yang akan kita hadapi di tempat kita yang baru. Kan belum tahu sahabat apa yang akan terjadi di Madinah. Okelah, penduduk Madinah itu memberikan jaminan keamanan bagi kaum muslimin. Tapi bagaimana dengan perekonomian? Ya, bagaimana dengan kesejahteraan? Tidak ada yang menjamin. Ya, namun taatnya mereka, sami'na wa ta'na, mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Begitu diperintahkan untuk berhijrah, mereka langsung berhijrah, meninggalkan kampung halaman mereka, ya, dengan penuh ketundukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, hendaknya kita teladan ini, ya, keteladanan dari para sahabat bagaimana tunduknya mereka kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan segera mereka laksanakan. Kemudian peristiwa ini juga menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Ya, kita flashback kembali, kemarin Abu Bakar sebenarnya sudah mempersiapkan hewan tunggangan untuk apa? Untuk berhijrah. Tapi kemudian ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta dia untuk menunda. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam menginginkan agar Abu Bakar Siddiq yang menjadi yang menemani beliau. Ya, ini keutamaan Abu Bakar karena beliaulah yang dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menemani hijrah. Kemudian yang keempat, keutamaan Ali bin Abi Thalib yang rela mengorbankan dirinya untuk menggantikan posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas ranjang. Ya, jadi agar orang-orang Quraisy yang ingin membunuh beliau itu tertipu, ya, dibuat kamuflase. Ya, Ali seolah-olah tidur, ya, seolah-olah beliau itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang-orang Quraisy belum melakukan eksekusi, wah itu masih tidur kok. Ah, itu masih tidur kok. Masih aman. Ya, padahal ya Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah bersiap-siap untuk pergi. Yang berada di tempat tidur adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kelima, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menginginkan pahala yang sempurna dari hijrah beliau. Hijrah ini bukan amalan yang remeh, ya. Amalan yang besar sekali pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan agar pahala tersebut hilang. Ya, sampai-sampai beliau tidak mau diberi unta gratis oleh Abu Bakar. Ya, beliau maunya beli. Ya. Ini menunjukkan besarnya pahala hijrah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau berkongsi. Ya, pengennya beliau saja yang membiayai hijrah tersebut. Beliau tidak ingin Abu Bakar As-Siddiq ya kemudian yang menyediakan kendaraan bagi beliau. Kemudian pelajaran penting lainnya ya, kita bisa melihat bagaimana strategi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menghindari kejaran kaum musyrikin. Jadi beliau alaihi salatu wasallam tidak langsung saja pergi ke kota Madinah melewati jalur utama, tidak. Beliau bersembunyi terlebih dahulu di Gua Thawr 3 malam untuk mengaburkan ya jejak agar orang-orang Quraisy kebingungan. Ya, mereka menempuh perjalanan apapun, mereka tidak akan mendapati Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, mereka tidak akan mendapati Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beliau bersembunyi di Gua Thawr. Kemudian jalan yang ditempuh bersama Abdullah bin Uraikid, beliau meminta Abdullah bin Uraikid untuk ya memandu jalan yang berbeda untuk menuju kota Madinah untuk menghindari kejaran kaum musyrikin. Dan ini semua menunjukkan kepada kita ya pentingnya strategi dalam dakwah ya, strategi dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Ini dibutuhkan strategi, bukan hanya ya, kalau bahasa Jawanya waton suloyo ya, asal-asalan, tidak, tapi semuanya harus dipikirkan dengan matang. Kemudian yang ketujuh, kuatnya tawakal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau tidaklah panik ketika kaki-kaki musyrikin tampak di depan Gua Thawr. Ketika itu Abu Bakar ya, wajar ya, suatu hal yang wajar bagaimana kita ketika berada di suatu tempat ya, kemudian kita lihat musuh-musuh siap membunuh kita, pedang-pedang mereka telah terhunus. Ya, kalau mereka melihat kehadiran kita habis. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap tenang ya, dia menghibur Abu Bakar Siddiq. Ya, mengatakan bahwa bagaimana pendapatmu kalau ada dua orang, yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah selanjutnya, disunahkannya menenangkan dan menghibur orang yang sedang panik ya. Abu Bakar Siddiq ya panik ketika itu, kemudian dihibur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga pelajaran yang bisa kita dapati dari hijrahnya Nabi alaihi salatu wasallam, yakni beratnya perjuangan Rasul alaihi salatu wasallam. Selama 3 hari beliau berdiam di dalam gua yang demikian sempit. Kemarin kita sudah lihat ya, guanya seperti apa. Nah, beliau alaihi salatu wasallam 3 hari, 3 malam berdiam di gua tersebut. Ya, ini merupakan kesulitan yang dialami oleh beliau. Jadi barang siapa yang mengalami kesulitan dalam berdakwah, lihatlah bagaimana dakwahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau terpaksa bersembunyi 3 hari. Ya, di gua yang demikian sempit. Antum sesulit-sulitnya dakwah, nggak ada yang namanya sembunyi-sembunyi seperti itu ya. Ya, kita belum merasakan kekejaman seperti masanya Uni Soviet ya. Banyak di antara kaum muslimin itu kalau mau baca Quran, mereka harus masuk ke dalam ruang bawah tanah biar nggak ketahuan polisi rahasia. Nah, kalau ketahuan polisi tangkap. Jadi mereka baca Al-Quran ya, ngajarkan anak-anaknya agama itu di bawah tanah. Kita nggak ada yang seperti itu, alhamdulillah bisa ikut kajian online pun tidak ada yang menghalangi ya. Kita mau menyampaikan agama ya dengan begitu bebas, tidak ada yang kemudian menghalang-halangi kita. Ini nikmat yang sangat besar. Nabi SAW dulu nggak bisa seperti itu ya, beliau bahkan ya harus berdiam diri di gua yang demikian sempit ya dalam perjalanan hijrah beliau. Kemudian faedah selanjutnya, bolehnya meminta bantuan orang yang kafir. Ya, Abdullah bin Uraikid yang menunjuki jalan beliau itu adalah seorang musyrik. Ya, tidak ada kejelasan apakah kemudian Abdullah bin Uraikid ini masuk Islam atau tidak. Yang jelas ketika menjadi penunjuk jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Uraikid ini yang masih dalam keadaan musyrik. Masih dalam keadaan musyrik. Nah, ini perlu kita sampaikan kepada kaum muslimin, boleh meminta bantuan orang kafir ya. Karena sebagian orang ya dari kalangan Harokiyun ya, terkadang mereka mencela kerajaan Saudi Arabia terutama waktu perang Teluk ya. Kalau orang-orang yang enggak tahu sejarah ya, dia akan mengatakan mencela pemerintah Saudi Arabia yang memasukkan tentara-tentara Amerika ya ke Timur Tengah. Mereka katakan apa ini kok memberikan atau minta bantuan kepada orang-orang kafir. Minta bantuan kepada orang kafir itu boleh. Ya, suatu hal yang diperbolehkan. Ya. Lah ini kan urusannya penting. Ya, Abdullah bin Uraikid juga penting gitu. Dia menunjukkan jalan. Itu suatu posisi yang krusial juga. Tapi selama kita aman ya, aman dari makar mereka, maka diperbolehkan hal yang demikian. Ya, ketika itu Saddam Hussein ya dengan pemahaman Baasnya ya, dia ingin menginvasi Kerajaan Saudi Arabia. Kerajaan Saudi Arabia ketika itu kekuatan militernya nggak sebanding dengan kekuatan Irak. Maka wajar kemudian Saudi Arabia kemudian meminta apa? Meminta bantuan dari Amerika ketika itu. Ya, jadi landasannya ada ketika itu dikeluarkan fatwa dari Syekh Abdul Aziz Ibn Baz tentang keberadaan pasukan-pasukan Amerika atau pasukan koalisi di Kerajaan Saudi Arabia. Jadi ini menunjukkan ya bolehnya meminta bantuan orang kafir, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pertolongan Abdullah bin Uraikid untuk menunjuki jalan beliau dalam keadaan Abdullah bin Uraikid masih dalam keadaan musyrik ketika itu. Wallah alam dia belum masuk Islam atau tidak, tapi yang jelas ketika itu dia masih musyrik. Ini beberapa pelajaran penting dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang kita akan ceritakan ini bagaimana penyambutan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebutkan oleh Syekh Shafiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam Ar-Rahiqul Maktum bahwa beliau ya tiba di Quba pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-14 dari kenabian. Ya, ini tahun pertama hijrah. Jadi mulai dihitung hijrah ya. Bertepatan dengan tanggal 23 September 622 Masehi. Jadi ini masuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Nah, ketika itu beliau singgah di Quba. Nah, ini jalur Quba ini. Quba itu ada di bagian selatan kota Madinah. Ini jalur yang jarang dilewati orang. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita lihat petanya ya, biasanya orang kalau mau masuk ke kota Madinah ya, mereka muter dulu ke utara. Kenapa? Karena kota Madinah ini tertutupi oleh Hirah ya. Hirah itu apa? Bekas lahar, lahar yang membeku. Lahar yang membeku kemudian membentuk menjadi gunung-gunung. Ya, membentuk bukit-bukit, bukit-bukit batu. Ya, sehingga sulit kalau pakai unta untuk jalan di situ. Tapi Abdullah bin Uraikid ini tahu dia jalannya. Ya, jadi kalau orang-orang biasa kalau mau ke Madinah, mereka muter dulu. Muteri bukit-bukit tadi baru kemudian masuk ke Madinah lewat utara. Ya, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam ini jalurnya beda. Beliau dari jalur selatan, jadi jalur yang tidak diketahui oleh orang banyak. Beliau diberi arahan oleh Abdullah bin Uraikid ketika itu untuk masuk ke kota Madinah lewat jalur selatan. Makanya beliau ke Quba dulu. Ya, tidak mutar ya. Nanti kalau antum kita apa namanya? Masuk ke dalam Perang Badar dan Perang Uhud, kita lihat pasukannya kaum musyrikin Quraisy itu nyerangnya dari utara. Padahal kan Mekah di selatan ya. Ya, kenapa mereka kok nyerangnya dari utara? Karena memang tidak ada jalan yang bisa dilalui sebenarnya dari arah selatan. Ya, atau jalannya itu sangat sempit sekali. Dan perlu ada orang yang khusus yang menunjukinya. Nah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lewat jalur utara, beliau lewat jalur selatan. Ya. Nah ketika itu beliau singgah di Quba. Ini suatu daerah yang namanya Quba dan beliau sudah ditunggu oleh kaum muslimin di sana. Nah yang pertama kali melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang Yahudi. Jadi memang sebagian selatan itu banyak orang-orang Yahudinya. Maka kemudian orang-orang Yahudi inilah yang kemudian pertama kali melihat Rasul alaihi salatu wasalam. Lalu ya memanggil orang-orang di Madinah ya, mengkhabarkan kepada mereka bahwa apa yang mereka nanti sudah datang. Nah, ketika itu baik. Karena ada kisah ya, sebentar. Saya sudah sampaikan belum di sini. Baik, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam kemudian memasuki perkampungan Bani Amr bin Auf. Ya, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa ketika beliau alaihissalatu wassalam beristirahat di sana, yang menyambut manusia itu adalah Abu Bakar. Jadi mulai orang-orang datang, ya, bahwa ini ada tamu yang agung, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian mereka mengira bahwa Abu Bakar Siddiq ini adalah Rasulullah. Sampai kemudian ada suatu momen di mana matahari itu mulai terik, kemudian Abu Bakar membuat naungan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa beliau melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barulah orang-orang tahu, oh yang Rasul itu yang ini, bukan yang tadi menyalami kita, tapi apa? Yang diberikan teduhan. Karena ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang istirahat, bukan beliau enggak mau menyambut mereka, tapi beliau sedang beristirahat. Ya setelah beliau bangun ya baru mereka bertemu dengan Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian beliau tinggal di rumah Khuthum ibn Hadam ya selama 4 hari sampai kemudian disusul oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ketika itu sudah lepas dari penjagaannya orang-orang Quraisy, beliau pun menyusul Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bergabung di Quba. Nah, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 4 hari beliau berada di Quba, ya beliau membangun masjid yang pertama. Ya, maka dibangunlah Masjid Quba. Ya, Masjid Quba ini terletak kurang lebih 6 km dari Masjid Nabawi. Ya, yang berangkat umroh pasti ada tour ya, ada city tour di mana salah satu tempat yang dikunjungi dalam city tour itu pastilah apa? Masjid Quba. Ya, sekitar 6 km dari Masjid Nabawi. Nah, ini masjid gambar-gambar kuno dari Masjid Quba, ya. Ini sepertinya di era Turki Utsmani. Kalau kita lihat topi prajurit yang berfoto di Masjid Quba, ya, ini di masa Turki Utsmani. Ya, nah, ini juga Masjid Quba di masa dulu. Kita lihat ada menaranya, satu menara. Kemudian di tahun 1985 dipugar. Masjid Quba ini dipugar. Ketika itu di masanya Raja Fahd. Ya, dipugar sedemikian rupa sehingga menjadi seperti ini bangunannya. Ini Masjid Quba. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kalau di malam hari indah sekali ya, cantik ya Masjid Quba, Masya Allah. Ini Masjid Quba ya, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, ini interiornya. Ini interiornya bagian dalam Masjid Quba. Masjid Quba ini unik ya, di tengah-tengahnya ada ruangan terbuka ini ya. Ini ruangan terbuka ini. Kalau hujan ya kena hujan ini. Ya, jadi di tengah-tengahnya ada ruang terbuka. Daya tampungnya kurang lebih 2000 jamaah ya, ini Masjid Quba. Ya, mudah-mudahan yang belum pernah ke sini ya Allah mudahkan untuk melakukan ibadah umroh, bisa berkunjung ke Masjid Nabawi dan juga bisa berkunjung ke Masjid Quba. Karena Masjid Quba ini punya keistimewaan ya, punya keutamaan dari masjid-masjid lainnya. Walaupun pahala tidak seperti sholat di Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, tapi di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, tapi dia juga memiliki keutamaan ya, dan disyariatkan kita berziarah ke Masjid Quba ya. Di antara keutamaan Masjid Quba disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dalam Al-Qur'an bahwa masjid ini adalah masjid yang pertama kali dibangun di atas takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbun ayyatahharu yatatahharu wallahu yuhibbu al-mutahhirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama itu adalah tempat yang lebih patut kamu salat di dalamnya. Ini ayat ini berkenaan dengan dibangunnya Masjid Dirar. Nanti ketika Nabi alaihi salatu wasalam akan perang, ya perang Tabuk, itu di akhir-akhir hayat beliau, menjelang wafatnya beliau ada perang namanya perang Tabuk. Itu kaum munafikin bikin Masjid Dirar. Ya, tidak jauh dari Masjid Quba, mereka ingin mengalihkan orang dari salat di Masjid Nabi alaihi salatu wasalam. Maka kemudian Nabi SAW menghancurkan Masjid Dirar tadi. Kemudian Allah menyebutkan keutamaan Masjid Quba. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari yang pertama, sejak permulaan, ya ini lebih patut engkau salat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahhar yatahharu ya wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya, di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan dirinya dan Allah Subhanahu wa taala ya menyukai orang-orang yang membersihkan diri. Ya, yang membersihkan diri. Disebutkan bahwa orang-orang Quba mereka punya kebiasaan membersihkan kotoran-kotoran mereka dengan air. Ya, beristinja dengan air. Ini yang membuat mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka sangat menjaga kebersihan. Jadi orang dulu istinjanya pakai batu. Tapi orang-orang di Quba sudah beristinja pakai air. Ya, yang membuat mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara keutamaan Masjid Quba ya bahwa disunahkan untuk salat di sana. Ya, disebutkan dari Sahal bin Hunaif, ya, hadisnya sahih insyaallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahara fi baitihi tsumma ata masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah." Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia datang ke Masjid Quba, lalu dia salat di sana, maka dia akan mendapatkan pahala umrah. Jadi kalau kita berziarah ke kota Madinah, kemudian ada program perjalanan ke Masjid Quba, kita wudu dulu. Wudu dulu di penginapan atau di hotel kita, kemudian kemudian pergi ke sana, lalu sholat. Sholat apa saja di sana, mau sholat sunnah, tahiyatul masjid, sholat duha, terserah. Ya, maka kana lahu ka ajri umrah. Insyaallah akan mendapatkan pahala umrah. Dan juga Nabi SAW punya kebiasaan. Nabi SAW punya kebiasaan, ya, setiap Sabtu beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangi Masjid Quba, ya, dalam keadaan jalan kaki atau berkendaraan, kemudian sholat dua rakaat. Baik, kita potong dulu ya, ini sesi pertama, nanti insya Allah kita akan lanjutkan. Saya mohon break dulu sekitar 5 menit, nanti setelah ini kita akan lanjutkan di sesi yang kedua, bagaimana pembangunan Masjid An-Nabawi. Baik, insya Allah tunggu sebentar, sekitar 5 menit lagi kita akan kembali.